Bismillahirrahmanirrahim. Ma'had Minhajul Athar mempersembahkan audio muhadarah telekonferensi dengan tema Hal-hal yang memalingkan dari kebaikan, disampaikan oleh Fadilatul Syekh Salah bin Futaini Kantush Hafizahullah, dan diterjemahkan oleh Al-Ustaz Abu Luqman Hafizahullah. Pada hari Sabtu, tanggal 11 Muharram 1445 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 29 Juli 2023, di Masjid Ali bin Abi Talib, Ma'had Minhajul Athar, Jember. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد إخواني في الله رحمني ورحمكم الله di kesempatan kali ini tadi kita telah mendengarkan bersama telekonferensi yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Salah Kantush Al-Adani Al-Yamani Hafizahullahu Ta'ala wa Ra'ah. Beliau menyampaikan kalimahnya yang berjudul As-Sawarifu Anil Khair, hal-hal yang memalingkan dari kebaikan. Setelah beliau menyampaikan khutbatul hajah, memuji Allah subhanahu wa ta'ala, dan kemudian bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau berkata, wahai saudara-saudaraku di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, pertama-tama saya memanjatkan puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan kemudahan terselenggaranya acara telekonferensi ini bersama saudara-saudara kami di Ma'had Jember. Maka kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar memberikan taufik kepada mereka semua, memberikan bimbingan kepada mereka semua, serta menolong mereka agar senantiasa berada di atas ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Rabbana sami'ud du'a. Sesungguhnya Rabb kita adalah zat yang maha mendengar doa dari para hambanya. Saudara-saudaraku, di negeri yang semoga diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala, negeri Indonesia, saya ingin ikut berpartisipasi bersama Anda sekalian di dalam kebaikan ini dengan menyampaikan sebuah kalimah, sebuah nasihat muhadarah yang ringkas. Saya memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar menjadikan apa yang saya sampaikan tersebut diberkahi, dan saya memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar memberikan manfaat kepada diri saya pribadi atas apa yang saya ucapkan, atas apa yang saya sampaikan, dan semoga Allah memberikan manfaat kepada saya dengan apa yang saya amalkan. Kalimat atau muhadarah yang kita semua akan saling bermudzakarah adalah kalimat yang berjudul As-Sawarifu Anil Khair, hal-hal yang memalingkan dari kebaikan. Ketahuilah wahai para penuntut ilmu, semoga engkau diberikan hidayah, semoga engkau dijaga, yaitu diberikan hidayah untuk berada di atas kebaikan dan dijaga dari segala bentuk kejelekan. Ketahuilah bahwasanya Allah Ta'ala menjadikan bagi para hambanya yang saleh perkara-perkara yang bisa membantu mereka, bisa menolong mereka untuk berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seorang hamba mengerjakan sebab-sebab yang bisa membantu dia, menolong dia untuk berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya Allah akan memberikan taufik kepadanya. Ini berlaku secara umum. Allah akan memberikan taufik kepadanya untuk meraih segala kebaikan. Oleh karena itu, wajib bagi kita semua untuk kita mengulang-ulang di dalam sholat-sholat kita, baik sholat yang sifatnya fardu maupun sholat yang nafilah, kita ulang-ulang sebuah doa yang kita baca di dalam surat Al-Fatihah, yaitu Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada-Mu lah ya Allah, hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami meminta pertolongan. Tidaklah seorang hamba memiliki kemampuan untuk bisa merealisasikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali dengan pertolongan dan bantuan dari Allah serta taufik darinya, sehingga Allah akan memberikan taufik kepada para hambanya untuk bisa meraih kebaikan berdasarkan apa yang telah Allah ketahui dari kondisi hamba tersebut. Allah mengetahui tentang baiknya dan lurusnya kalbu-kalbu mereka serta bersihnya niat-niat mereka. Maka semakin besar seorang hamba melakukan upaya untuk merealisasikan al-ubudiyah, peribadatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semakin besar upaya seorang hamba untuk beristianah, meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka taufik Allah akan semakin besar pula. Sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis ilahi, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa in taqarraba minni shibran taqarrabtu ilaihi dhira'an. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang kondisi hambanya. Ketika seorang hamba berupaya untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka Allah akan membalasnya dengan yang lebih besar. Allah Jalla fi'ulah berfirman, jika hambaku mendekat kepadaku sejengkal, maka niscaya aku akan mendekat kepadanya sehasta. Dan jika hambaku mendekatkan diri kepadaku sehasta, niscaya aku akan mendekat kepadanya sedepa, yaitu sepanjang dua tangan. Wa in atani yamshi, jika hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan berjalan, ataituhu harwalah, niscaya aku akan mendekat kepadanya dengan berlari. Hadis ini diriwayatkan di dalam As-Sahihain dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Maka wajib bagi setiap hamba untuk berupaya maksimal, bersungguh-sungguh, karena sesungguhnya berangkat dari kadar kesungguhan itulah taufik Allah, hidayah dari Allah akan dia dapatkan. Sebagaimana hal ini ditegaskan dalam firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Barang siapa yang mencari, bersungguh-sungguh mencari keridhaan kami, niscaya akan kami tunjukkan bagi mereka jalan-jalan keridhaan kami tersebut. Wa inna Allah lama'al muhsinin. Dan sesungguhnya Allah bersama hamba-hambanya yang berbuat ihsan. Kemudian ketahuilah, wahai hamba Allah yang semoga diberikan taufik dan senantiasa dibimbing, semoga Allah menjagamu, menjaga hatimu, menjaga kalbumu dari berbagai macam fitnah yang menyesatkan. Ketahuilah bahwasanya kebaikan ini, kebaikan yang ada ini, ada hal-hal yang bisa memalingkan hamba darinya. Di sana ada as-sawarif anil khair. Di sana ada hal-hal yang bisa memalingkan hamba dari kebaikan, yang menjadikan hamba tersebut jauh dari kebaikan. As-sawarif anil khair, hal-hal yang memalingkan dari kebaikan tersebut menjadikan kalbu hamba condong kepada kejelekan. Ketika seorang hamba melakukan perkara-perkara yang mengantarkan kepada penyimpangan, maka sungguhnya Allah Ta'ala akan membalas dia, yaitu dengan menelantarkannya sehingga dia benar-benar akan menuju pada penyimpangan yang dia kehendaki tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas perbuatan si hamba tadi sesuai dengan amalannya, semisal dengan amalannya. Allah Jalla Jalaluh berfirman, falamma zaghu azagha Allahu qulubahum, maka ketika mereka berpaling, ketika mereka menyimpang, Allah simpangkan hati-hati mereka. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa amma man bakhila wastaghna, adapun barang siapa yang bakhil, yang kikir, enggan berbuat kebaikan, enggan beramal saleh, wastaghna, dan dia merasa tidak butuh kepada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa kadzdzaba bil husna, dan dia mendustakan pahala kebaikan yang Allah siapkan di akhirat kelak, fasanuyassiruhu lil usra, maka Allah akan balas dengan memudahkan dia untuk menuju kepada kesengsaraan, wal iyadzu billah. Di antara kebaikan ini yang terkadang seorang hamba dipalingkan darinya, yaitu husnul khuluq, akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia adalah di antara sifat dari sekian sifat hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang gemar berbuat kebajikan. Hamba-hamba Allah yang muhsinin, di antara sifat mereka adalah husnul khuluq, memiliki akhlak yang mulia. Maka seorang hamba akan tampak darinya akhlaknya yang mulia, tampak di dalam tindak tanduknya budi pekerti yang luhur. Walaupun hal itu, walaupun si hamba tadi sedang dalam kondisi marah, atau dia sedang berada di dalam suatu kondisi terjadi perselisihan antara dia dengan saudaranya, terjadi persengketaan, pertikaian antara dia dengan saudaranya, seorang hamba yang muhsin, seorang hamba yang gemar berbuat ihsan, gemar berbuat kebajikan, dia akan tetap berhias dengan akhlak yang mulia. Misalnya dalam hal pembagian harta, atau dalam hal yang terkait dengan pembagian hak, kewenangan, atau kepemilikan, atau yang semisalnya dari perkara-perkara yang manusia saling memperebutkan hal itu. Yatajadab fihan nas, dalam perkara-perkara yang manusia memperebutkannya, saling tarik-menarik, berebut hak, kepemilikan, dan kewenangan. Masing-masing pihak mengklaim Dialah yang memiliki, dialah yang berhak, dialah yang memiliki kewenangan atas sebagian dengan sebagian yang lain. Oleh karena itu, datang di dalam sebuah berita yang diriwayatkan dari Luqman al-Hakim, bahwasanya beliau berkata kepada putranya, "Idza aradta an tuwakhiya rajulan fa'aghdibhu." Jika engkau, wahai putraku, wahai anakku, jika engkau hendak bersahabat, berteman, atau bahkan bersaudara dengan seseorang, maka fa'aghdibhu, buatlah dia marah. Fa'in ansafaka wa illa fahdharhu, jika dia ketika marah kepadamu, dia tetap bisa bersikap adil, bersikap insaf, maka itulah, dialah sahabat, teman dan saudara yang kau cari. Akan tapi jika sebaliknya, ketika dia marah kepadamu, dia berbuat zalim kepadamu, melampaui batas, melanggar hak-hakmu, maka waspadalah, hati-hatilah darinya. Makna dari hal ini, bahwasanya ketika ditakdirkan orang tadi berbuat kesalahan, dia melanggar hakmu, dia mencelamu, dia merendahkanmu, mencela kehormatanmu, kemudian dia tidak bisa menetapi sikap adil ketika bermuamalah denganmu, ketika engkau bersengketa, berselisih dengannya, maka ketahuilah bahwasanya tidak selayaknya bagimu untuk bergaul dengannya. Ketahuilah, semoga Allah memberikan keselamatan kepadamu, bahwasanya di antara perkara yang sangat menyedihkan, engkau mendapati seorang hamba, dia menampakkan akhlak yang baik, akhlak yang mulia, akhlak yang utama, dia menampakkan budi pekerti yang luhur, akan tapi ketika dia marah, hilang akhlaknya. Ketika dia marah, hilang budi pekertinya, hilang adabnya, maka dia menjadi seorang yang sangat keras permusuhannya, dia menjadi orang yang kasar ucapannya, di dalam ungkapan-ungkapannya dia memilih kata-kata yang kasar dan tidak pantas. Ini adalah ciri dan tanda dari sekian tanda orang munafik. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, arba'un man kunna fihi kana munafikan khalisan. Empat perkara yang jika ada pada seseorang, maka orang tersebut adalah seorang munafik yang murni, seorang munafik yang benar-benar munafik. Dan barang siapa yang terdapat padanya satu cabang atau satu hal dari keempat perkara tersebut, maka terdapat padanya salah satu cabang dari kemunafikan sampai dia meninggalkannya. Kemudian Rasulullah menyebutkan empat perkara yang dimaksud, di antaranya salah satunya adalah wa idza khasama fajara, ketika dia berselisih dia akan bersikap melampaui batas. Hadis ini disebutkan di dalam As-Sahihain dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhuma. Maka lihatlah kepada kondisi para penuntut ilmu ketika dia gemar untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia senantiasa berhias dengan akhlak yang mulia. Baik akhlak yang mulia itu menguntungkannya atau sebaliknya merugikannya, dia akan tetap senantiasa bersikap adil, insaf, dan senantiasa berkata hak, berkata yang benar, walaupun hal itu menguntungkannya ataupun merugikannya, dalam rangka menjalankan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kunu qawwamina bil qisti syuhada lillah, jadilah kalian orang-orang yang menegakkan keadilan, syuhada lillah, menjadi saksi-saksi karena Allah, walau ala anfusikum, walaupun atas diri-diri kalian sendiri, awil walidaini wal aqrabin, walaupun persaksian kalian itu akan merugikan orang tua kalian maupun kaum kerabat kalian. Karena sungguhnya mayoritasnya orang yang seperti ini kondisinya senantiasa berkata hak, senantiasa berakhlak mulia, senantiasa bersikap adil, baik hal itu menguntungkannya atau merugikannya, maka orang yang seperti ini mayoritasnya, keumumannya akan diberikan taufik, akan diberikan taufik untuk istiqamah di atas kebaikan, dan dia tidak akan berpaling darinya, tidak akan berpaling dari kebaikan tersebut. Akan tetapi jika seseorang tidak beramal dengan apa yang telah Allah wajibkan atasnya, ketika dia berselisih dengan orang lain, ketika dia bersengketa dengan orang lain, kemudian dia tidak menjalankan apa yang Allah wajibkan atasnya, maka sungguhnya engkau akan melihat perkara yang sangat mengherankan, yaitu berupa perubahan kondisi yang begitu drastis, perubahan akhlak, perubahan adab, perubahan budi pekerti, yang tadinya baik, akhlaknya baik, budi pekertinya baik, berubah drastis, merosot kondisinya, hingga dia berpaling dari ilmu, berpaling dari kebaikan, dan sibuk dengan qila wa qal, sibuk dengan katanya-katanya, menukil berita dari sana dari sini tanpa memeriksa tentang keabsahan dan kebenaran berita tersebut. Sibuk dengan al-kadzib, sibuk dengan kedustaan, sibuk dengan ghibah, sibuk dengan menyebutkan aib-aib saudaranya, dan sibuk dengan an-namimah, sibuk dengan mengadu domba antara satu orang dengan orang yang lain. Ini semua dia lakukan dalam rangka memenangkan ambisi pribadinya, dalam rangka untuk menghilangkan dan melenyapkan rasa cinta dari kalbu-kalbu manusia terhadap seseorang yang dia benci. Engkau akan melihat dia berani melakukan tuduhan-tuduhan dusta terhadap orang lain, baik terkait dengan ucapan maupun perbuatan, dan dia menjadikan dirinya mudah untuk berdusta, mudah untuk berbohong dalam rangka untuk membela dirinya sendiri. Dan bersamaan dengan kejahatan yang sangat parah ini di dalam perselisihan, maka dia akan kehilangan sedikit demi sedikit dari akhlak yang mulia. Wallahu ta'ala al-musta'an. Maka ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, sikap insaf, sikap adil adalah perkara yang sangat mahal, perkara yang sangat berharga, dan sedikit orang yang diberikan taufik untuk bisa mengamalkannya, kecuali orang-orang yang memang memiliki jiwa yang mulia, memiliki kalbu yang baik, memiliki ruh yang suci. Oleh karena itu, hendaknya seorang penuntut ilmu berhati-hati, waspada dari perubahan akhlaknya, sehingga menjadikan dia seorang yang seolah-olah hilang akalnya, menjadi kotor lisannya, dia mengganggu kaum muslimin dengan lisannya dan tangannya. Maka hendaknya setiap hamba bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala terkait dengan dirinya sendiri, jangan sampai ilmu memberikan hukuman terhadapnya, sehingga dia menjadi orang yang ketika berselisih, dia menjadi orang yang begitu peras, begitu keras permusuhannya terhadap saudaranya, seolah-olah saudaranya itu dia posisikan sebagai musuh bebuyutan. Semisal dengan ini, disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayatnya, wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayati dunya, di antara manusia ada orang-orang yang perkataannya terkait dengan urusan dunia membuatmu kagum, wahai Nabi. Di antara manusia ada yang perkataannya terkait urusan duniawi mengagumkanmu. Wa yushidullah ala ma fi qalbihi, dan dia mempersaksikan kepada Allah mengenai isi hatinya. Wa huwa aladul khisam, padahal dia adalah seorang penentang yang paling keras. Wa idza tawalla sa'a fil ardi, dan ketika jika dia berpaling darimu, niscaya dia akan berjalan di atas muka bumi, liyufsida fiha, untuk berbuat kerusakan, wa yuhlikal hartha wan nasl, dan dia merusak tanam-tanaman serta ternak. Wallahu la yuhibbul fasad, dan Allah tidak menyukai kerusakan. Oleh karena itu, saya menasihatkan kepada saudara-saudara saya dan anak-anak saya di yang berada di negeri yang penuh dengan kebaikan ini, negeri yang semoga diberkahi Allah Subhanahu wa taala, negeri Indonesia. Saya menasihatkan untuk senantiasa menetapi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap kondisi, dan hendaknya kita semua berupaya untuk meneladani Nabi kita alaihi salatu wassalam, yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan salah satu sifat beliau, yang mana beliau memiliki akhlak yang mulia, memiliki budi pekerti yang luhur. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang nabinya, wa innaka la ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau wahai nabi berada di atas budi pekerti yang luhur. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan karunia, kedermawanannya serta kebaikannya, agar memberikan taufik kepada kita semua, dan agar senantiasa membimbing kita semua, dan memberikan kepada kita, menganugerahkan kepada kita ridhanya yang terbesar, dan memasukkan kita semua ke dalam jannatullah, ke dalam surga al-firdaus yang tertinggi, bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para salihin, dan mereka adalah sebaik-baik teman atau pendamping. Demikian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kalimat yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Salah Kantush hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Semoga apa yang kita dengarkan bersama bermanfaat bagi kita semua. Kita semoga apa yang kita dengarkan menjadi ilmu yang bermanfaat, serta kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Wallahu ta'ala a'lam bisawab, wa sallallahu wa sallam mabarak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. والاستماع إلى دروس مباشرة يرجى زيارة إذاعة منهج الأنبياء أو إذاعة ميراث الأنبياء.